Orang yang berislam dengan baik selamat dari kegelisahan dunia dan selamat dari hukuman Allah di akhirat nanti. Selamat, nyaman dia. Ya, nanti kita turunkan beberapa hal ini. Dan terakhir hidupnya bahagia. Makanya setiap menyampaikan kalimat ibadah pasti diakhiri dengan kebahagiaan. Silakan cek kalimat ibadah pertama di Quran Al-Baqarah dari ayat 2 sampai 5 itu. Dari kitab Allah ma'ibati hudalin muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setelah beriman, salat, berinfak, keempatnya walladzina yu'minuna bima unzila ilaihi wa ma unzila min qabli wa bil akhirati hum yuqimun. Rajin baca Al-Quran, kitab yang diturunkan pada Nabi, dengan seperti kitab-kitab sebelumnya, ujungnya ayat kelima ulaika ala hudan min rabbihim, mereka itulah yang lekat dengan petunjuk Allah, huda Islam, wa ulaika hum mereka pasti bahagia. Jadi kalau selamat kita berislam dan menghadirkan kebahagiaan, di rumah tangga enggak bahagia, di kantor enggak bahagia, kehidupan sosial enggak bahagia, padahal kita muslim, ada yang salah dalam kita melakukan atau meneruskan mengaplikasikan pedoman keislaman kita. Niat bahkan sampai masuk surga pun masih bahagia juga. Silakan cek. Masuk ke surga kita harus bahagia. Turun Quran surah 23 ayat 1 sampai dengan ayat 9-nya. Qad aflahal mu'minun. Orang yang imannya benar pasti bahagia. Siapa dia? Diawali dengan ibadah. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salatnya khusyuk, zakatnya dikeluarkan, ya. Perbuatan yang sia-sia dihindari, anilawi mu'ridun. Jadi semua aktivitas kita itu Allah menginginkan hidup kita bahagia. Itu poinnya. Jadi kalau selama ini kita belum dapat kebahagiaan, di rumah tangga enggak bahagia, di kantor enggak bahagia, kehidupan sosial enggak bahagia, barangkali pedoman keislaman ini belum ditunaikan dengan benar. Seperti apa cara menunaikan dengan benar itu? Ini persoalan seriusnya. Karena waktu kita sudah habis.